الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Adam dilahirkan tanpa ibu dan bapak. Hawa dilahirkan tanpa apa? Tanpa ibu dan bapak juga. Apa bedanya dengan Adam? Adam bahan bakunya dari tanah. Hawa bahan bakunya dari tulang rusuk Adam. Apakah bertentangan dengan ayat bahwa semua manusia diciptakan dari bahan yang sama? Tidak. Karena tulang rusuk Adam juga berasal dari tanah. Sehingga Hawa juga berasal dari tanah. Begitulah semua manusia. Lalu Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah. Dilahirkan tanpa ayah. Ini adalah kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa untuk beriman kepada Allah Ta'ala itu jangan terlalu menggunakan hukum sebab akibat. Sebab akibat yang diinginkan oleh akal atau logika manusia. Sekali lagi. Dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak, antara keinginannya, iradahnya, dengan kuasanya, itu tidak harus selalu sejalan dengan hukum sebab akibat. Ini dari persepsi kita. Di mana akal atau logika kita selalu menginginkan kebenaran itu berdasarkan sebab dan akibat sesuai dengan logika kita. Dalam kasus Zakaria misalnya, logika kita sudah lumpuh. Mana mungkin bisa punya anak? Zakaria sudah tua, istrinya juga mandul. Logika semakin tersesat ketika melihat kasus Maryam. Mana mungkin bisa terlahir anak tanpa ayah. Disinilah yang saya maksud tentang meyakini Allah yang maha berkehendak itu. Kalau kita dikaruniakan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menerima itu dengan baik, maka akan ada banyak keajaiban yang kita dapatkan dalam hidup ini. Ada banyak keajaiban di mana kita bisa dan berani melakukan. Pengembala mengatakan, terkagumlah Abdullah bin Umar kepada anak pengembala ini. Bisa membenarkan toh kalau, karena materinya ini banyak hal-hal yang bersifat unlogic, tetapi menuntut keimanan dan kecerdasan keimanan untuk bisa memahaminya. Gitu ya. Baik. Aina Allah? Di mana Allah? Di kita ini. Di mana posisi banyak? Ini yang saya sebut tadi, andai logika kita tidak kita jadikan sebagai Tuhan dalam soal perintah dan larangan, yang harus kita taati kan cuma perintah Allah dan larangan, value dari kisah-kisah ini seharusnya dikisahkan juga. Ini kisah. Ada seorang kaya raya pemilik kebun. Kebun delima. Perkebunan delima. Yang dijaga oleh seorang pembantu yang sangat miskin dan sederhana. Oke. Satu hari, entah sengaja atau tidak dalam kisah ini saya tidak mendapatkannya karena ceritanya pendek. Ini kisah ini terjadi. Saya baca dalam satu buku tentang bagaimana kita merasakan keberadaan Allah. Ya, bagaimana mendidik diri agar bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Dan sekali lagi, orang-orang yang selalu merasakan kebersamaan dengan Allah akan selalu merasakan keajaiban-keajaiban kun fayakun itu. Ya. Dalam hidup ini sering enggak menggunakan keajaiban teori kun fayakun. Logika kita menolak. Logika kita tuh dalam kehidupan sehari-hari sering menolak teori kun fayakun. Apa teori kun fayakun itu? Terjadi dengan cepat tanpa sebab. Ya, kun fayakun itu terjadi dengan cepat tanpa sebab dan pasti nikmat. Ini deskripsi saya. Ya, deskripsi saya mungkin salah tentang teori kun fayakun. Ngomong-ngomong diajak ngobrol sama gini-gini ini, masih ingat kan cerita tentang Zakaria, Maria, masih ingat kan? Tentang Isa Al-Masih yang belum dilahirkan? Masih ingat ceritanya? Apa perlu saya rewind dikit? Nanti diajak ngomong jauh-jauh, Ustadz kemana? Saya mau kemana? Khawatirnya gitu ya, saya ngomong jauh-jauh, ternyata saya cuma berpersepsi berdasarkan imajinasi saya. Yang diajak ngomong ini melotot tapi kosong khawatirnya. Ya deh, jangan terlalu jauh deh gitu. Coba gini-gini, saya feeding dulu sedikit ya, mengulang ayat-ayat yang sebelumnya dulu. Dari mana kira-kira? Ini dari sini deh. Dari kisah Maryam aja langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya ambil korinya. Wa idz qalatil malaa'ikatu ya Maryam innallaha astafaaki wa tahharaki wastafaaki 'ala nisaa'il 'aalamiin ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raaki'iin. Lihat. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, ini malaikat langsung loh yang ngajak bicara. Ibu-ibu mau gak diajak bicara sama malaikat? Benar. Saya nanya dulu, benar mau gak? Ini otaknya otak serem sih bawaannya ya. Makanya pada ketawa. Ya tentu teguran malaikat itu dari teori-teori ilahiyah. Ya. walaupun sudah dinasehatin masih balik lagi ke situ lagi gitu. Ya karena udah terlanjur sesat gini seleranya. Nah, kita bicara Maryam ini untuk mengembalikan selera perempuan yang entah dari mana dulu didikannya masuknya. Tentang cantik, tentang apa selain cantik yang diinginkan perempuan dari dirinya apa kira-kira? Ya, cantik, di perhatian apalagi gitu. Ini enggak, ini di luar teori ini. Makanya kalau kita bicara tentang Maryam, ibu-ibu sekalian, ini sebetulnya tentang bagaimana merubah karakter diri, ya. Bagaimana kita kemudian, bukan kita, ibu-ibu maksud saya. Nah, karena ibu-ibu ini kan udah punya agama sendiri sebelum menikah sama suaminya. Tentang teori cantik, teori diperhatikan, teori terhormat, teori macam-macam lah ya. Ini bawa curhatan suami sebetulnya. Ya kadang-kadang sama suami itu kita ya berat bicara soal istri itu, apalagi kalau kita bicara bawa ke agama gitu, karena dia sudah punya doktrin, ideologi, isme-isme yang menjadi keyakinan dirinya. Pada hari ini, ya sama ketika kita berbicara tentang istri Nuh, istri Lut, ya. Istri Nuh, istri Lut ini dibawa bimbingan dua suami saleh. Walaupun suami saleh, enggak mesti istrinya salehah. Enggak mesti. Karena ketakwaan itu tidak bisa diwariskan. Dan lagi-lagi saya katakan, istri itu, perempuan itu sudah punya ideologinya sendiri. Walaupun sudah menikah dengan seorang nabi, orang yang saleh. Suaminya saleh nih, ibu-ibu nih, ya. Tetap aja. Ada kriteria istri yang begitu. Tipenya memang menyimpang. Walaupun suaminya saleh. Dalam kisah Nuh. Nah, dan Lut. Tetapi pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nuh dan Lut itu tidak berzinah di luar. Fakhanata, istri Nuh dan istri Lut ini berkhianat dalam bentuk ketidaksalehan. Dia tidak salehah. Diceritakan dalam sebuah kisah, pengkhianatan istrinya Lut itu, kalau Lut itu kedatangan tamu cowok, ini kan homoseks ya, kalau Lut itu kedatangan tamu cowok, istrinya itu pura-pura masak buat nyiapin tamu, tapi sebetulnya memberikan isyarat dengan asap masakannya keluar. Kalau rumahnya lagi ada tamu. Itu pengkhianatannya. Saya ulangi ya. Pengkhianatan istri tidak saleh dari Nabi ini, walaupun suaminya saleh, ya karena dia tidak mau sejalan dengan jalan hidup suaminya di dalam ketaatan. Istri-istri di sini insya Allah baik-baik semua. Habis mukanya jangan tegang gitu dong ke saya. Kayaknya bawa perasaan gitu. Jangan sensitif gitu. Jadi sama suami itu bantah terus. Dan selalu berlawanan. Itu yang disebut pengkhianatan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Mungkin penasaran, saya lihat ayatnya dulu. Fa khanatahuma. Ini ayatnya ya. Jadi hari ini mungkin saya tidak banyak nambah ayat baru. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Nih. dua istri ini dicatat kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesalahannya? Kenapa dua istri Nabi ini kafir? Jadi statusnya apa? Walaupun istri Nabi. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Ini model kafir dari kalangan perempuan, dari istri Nabi ini. Kenapa? Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini khanatahuma fakhanatahuma. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Jadi dua istri kafirah ini di bawah bimbingan dua lelaki saleh. Fakhanatahuma. Lalu kedua istri itu berkhianat. Fakhanata. Falnia anhuma minallahi syai'an wa qila dakhulan nar ma'ad-dakhirin. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Jadi walaupun suaminya Nabi, walaupun suaminya saleh, tapi kalau istrinya itu berkhianat, suami pun tidak punya akses untuk bisa menyelamatkan istrinya dari siksaan api neraka. Jelas ya? Ini istri Nabi loh. Ya. Ibu-ibu sekalian, maknanya adalah kalau kita kan bukan ibu-ibu kan bukan istri Nabi. Jadi lebih susah lagi sebetulnya. Ya. Jadi kalau ada kekurangan pada suami, jangan cepat-cepat untuk tidak taat sama dia. Ini bahayanya. Karenanya Rasul SAW bersabda, perempuan itu sebetulnya gampang sekali masuk surga. Cuma dirinya aja yang mempersulit. Hanya tiga syarat perempuan masuk surga. Mau lewat pintu surga yang mana? Cuma tiga. Pertama, andai perempuan ini menunaikan sholat lima waktunya dengan benar dan menyempurnakan puasa Ramadannya, lalu taat pada suaminya, dia boleh masuk surga dari pintu yang mana yang dia suka. Begini istimewanya perempuan itu. Dan istri istimewanya yang ketiga ini. Disandingkan ketaatan pada suami dengan rukun Islam. Sholat dan puasa itu. Coba ingat-ingat kelakuan sama laki deh. Ya. Ini yang menyebabkan kenapa banyak perempuan masuk neraka. Satu saja sebabnya. Kenapa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan? Karena kurang bersyukur terkait suaminya. Dan hati-hati. Kalau suami sudah putus asa menasehati kamu. Hati-hati. Kalau suami sudah capek nasihatin kamu. Udah terserah kamu deh. Gitu. Ini bahaya. Ini lampu merah. Tapi banyak istri tidak sadar. Padahal suaminya sudah capek. Ibu-ibu sekalian, ini agak mundur dikit nih. Jadi pengkhianatan istri Lut itu gara-gara cuma bakar kayu bakar, pura-pura masak untuk ngasih tahu doang. Ada tamu cowok nih. Itu pengkhianatannya sama suaminya. Sementara kalau pengkhianatan istri Nuh apa? Ya. Kalau di belakang lakinya dia bilang, suami gue tuh tukang sihir tau. Itu orang gila. Siapa suruh? Mungkin emaknya nih yang didik kayak gini dulu nih. Dan perlawanan pada suami karena nilai ekonomisnya lebih tinggi. Ini sering terjadi. Enggak mau diatur sama laki. Ya. Malah lakinya suruh ikut seremoni-seremoni perempuan bininya. Bahkan suami suruh tunduk lagi sama atasan bini. Hah? Lakinya mau lagi gitu. Jadi demi menjaga karir istri, suami pun harus turut tunduk pada atasan istri yang sudah di luar konteks rumah tangga saleh. Ya sudahlah, itu masa lalu lah ya. Nah, jadi saya mohon maaf agak mundur dikit nih cerita-cerita tentang ini supaya nanti kita lebih taat lagi ya. Karena logika kita ini kebentuk sama sekolahan yang gak jelas nih kapitalismenya ini. Ya. Nanti kalau kamu punya suami jangan beratin suami ya nak ya. Keren kelihatannya. Kamu harus kerja keras. Iya dua. Enggak diajarin bagaimana caranya supaya mudah masuk surga nak. Gitu. Masuk surga tuh gampang. Tegakkan sholat. Sempurnakan puasa. Lihat tuh, yang dipilihkan ini dua rukun Islam buat perempuan salehah itu. Buat istri salehah itu. Dan yang ketiga, taat pada suaminya. Dakhalatil jannah haitsu syaa. Dia boleh masuk surga dari seluruh pintu surga yang mau dia masukin. Maka beruntunglah yang masih jomblo. Beruntung. Mungkin kamu akan diberikan calon suami yang hebat. Kamu tidak akan mengalami penyesalan seperti senior-seniormu yang saat ini ada. Jadi apa yang perlu kamu siapkan wahai para jomblo sakinah? Satu. Tegakkan sholat. Sempurnakan puasamu. Dan bercita-citalah ya Allah. Enggak usah maksa Allah, kapan ya Allah, enggak usah. Ya Allah, mampukan aku sebelum ku dapatkan jodohku yang pasti kau berikan padaku. Mampukan aku akan menjadi calon istri yang taat pada suamiku. Istri-istri yang capek adalah karena sebelum menikah, dia tetapkan kriteria-kriteria, ini gak salah sih ya, gak apa-apa, kan ini kan sebetulnya untuk pra-wedding sebetulnya. Istri-istri yang capek, ini anggap aja gak ada orangnya di sini. Karena dulu menetapkan kriteria calon suami yang bisa dia tundukkan dengan semua modus-modus yang dia terapkan. Pokoknya saya cari suami yang begini sama gue, yang begini sama gue, yang begini sama gue. Dia mulainya dengan menundukkan suami, bukan taat pada. Nah, itu yang capek biasanya. Yang di sini enggak gitulah ya. Pokoknya calon bini gue harus lebih kurus dari gue. Supaya gampang gue. Beratan gue kan gitu kira-kira. Wallahu alam bissawab. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimana seharusnya menjadi seorang seperti Maryam itu perintahnya? Gini nih, lanjutan buat kalau tadi untuk jomblo ini berlaku untuk semuanya. Ya, ini berlaku untuk semuanya. Ya, kembali kepada ayat. Wahai Maryam, ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i marrakin. Jadi kalau mau lebih sempurna lagi menjadi seorang istri, menjadi seorang perempuan, dan insya Allah calon suamimu, wahai gadis-gadis solehahku, semua yang ada di sini, calon suamimu, kalau kamu melaksanakan ini, insya Allah akan membahagiakan kamu. Uknuti li rabbiki wasjudi warka'i. Kalimat perintah ini khusus perempuan. Dan ini pilihan diksi Al-Quran untuk perempuan. Kadang Al-Quran menggunakan diksi yang bersifat umum, bisa digunakan laki-laki dan perempuan. Tapi kali ini, pilihan kata ini memang untuk perempuan. Bentuk ketaatan yang Allah langsung pilihkan buat kamu. Jadi kamu gak usah ngarang bebas. Gak usah capek-capek. Siapapun kamu yang perempuan, hai Maryam, uknuti li rabbiki. Taatlah kepada Tuhanmu. Tapi kata-kata at-ta'ah dengan al-kunut beda. Di sini bukan ati'i, tapi uqnuti. Yang dimaksud adalah ketaatan yang berkesinambungan, yang berterusan. Jadi taatnya tuh enggak kalau lagi bulan muda. Angot di bulan tua. Jadi kalau bulan muda senyumnya kayak bini muda, kalau bulan tua senyumnya kayak kayak serigala. Begini, uknuti, taatlah kamu kepada Allah, tapi berketerusan gitu, berkesinambungan. Dalam soal cantik, dalam cari perhatian, dalam menjadi ibu, dalam menjadi istri, dalam menjadi pendidik, dalam menjadi seorang perempuan salehah. Jangan angot-angotan. Tergantung mood. Gitu. Kalau lagi ketemu sama grup masa lalunya, ikut gila. Masuk ke grup salehahnya, salehah banget. Ini gak ada orangnya di sini. Kalau lagi di pengajian, sempurna sekali solehahnya. Nanti ketemu teman arisannya, apalagi udah jalan bareng gitu, lupa diri deh pokoknya. Itu namanya imma'ah. Perempuan-perempuan imma'ah, itu perempuan-perempuan yang customized, tergantung situasi. Kalau di sini enggak lah ya. Uknuti gitu. Taatlah kepada Allah secara berkesinambungan. Kalau gaul dengan teman yang saleha, dia merasa hina. Kok saya ini jauh banget dibanding mereka. Ya. Kalau ketemu temannya yang masa lalu, ini saatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang saleha nih kayak gini biasanya. Kayaknya orang-orangnya di sini gitu semua deh. Uknuti li rabbiki. Uknuti itu bukan cuma berkesinambungan, tetapi disertai dengan rasa khusyuk di dalam hati. Nah itu. Jadi dia menikmati ketaatannya dengan rasa, dengan keyakinan. Dalam kesendirian, dalam beramai-ramai, siang hari, malam hari. Misalnya, masalahnya begini, saya ini keliling daerah sampai beberapa pesantren, saya sekarang lagi dimintain mukena sama jilbab terutama. Jadi saya berpikir prihatin, perempuan-perempuan miskin ini banyak sekali ingin menjadi perempuan soleha, tapi performansnya jadi kayak kurang soleha karena jilbabnya cuma dua, kotor lagi. Atau ABC dia pakai, cuma tiga. Ini banyak saya dapati. Begitu juga mukenahnya. Udah bau, udah kusam gitu ya. Terutama yang miskin-miskin. Saya lihat juga di beberapa pesantren demikian. Pesantren perempuan. Sementara jamaah saya ini banyak stoknya. Ini saya yakin di antara ibu-ibu nih punya stok sajadah yang belum pernah dibuka. Kecuali waktu mau beli dulu gitu. Tutup lagi dan sampai sekarang masih. Kalau ibu-ibu di sini nih minimal stoknya. Saya coba terawang dulu. Rata-rata ini ada 5 sepertinya di sini. Salah atau benar? Ya, average lah ya. Kalau dirata-ratain ada 5 yang nganggur di rumah kayaknya. Yang nganggur ya. Yang masih kebungkus buntelan-buntelan itu tuh. Kalau pulang kampung apalagi ke Sumatera Barat beli lagi yang bordir khusus. Pernah jalan nemenin kakak atau adik ke Tanah Abang, khilaf beli lagi. Saking solehahnya gitu. Belanjaannya mau kena pun khilaf belinya gitu. Terus pura-puranya mau nolong temen yang jualan hijab syar'i. Pura-puranya mau nolong gitu kan, solehah kan gitu. Ada teman lagi dagang nih, dia nih suaminya baru meninggal dunia, kasihan gitu, cie-cie. Emang lu maruk aja pengen kebeli gitu. Kalau nolong mah ya kasih aja dia duitnya enggak. Ini pura-puranya mau beli kan gitu. Baik, makanya ya nanti saya mau palakin semua ini. Ambil pakaian terbaikmu kalau kamu mau sholat. Ya, kalau mau sholat. Bapak-bapak dulu kan masih ada tuh ya pakai kaos dalam yang robek-robek ya, walaupun pakai baju sholat ke dalamnya kan masih kelihatan robek-robeknya gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu gampang kena santet yang kayak begitu itu. Ada juga ibu-ibu yang warisin celana dalam gedenya pas hamil tuh ke anak-anaknya gitu. La haula wala quwwata illa billah. Enggak, ini dalam teori santet aja saya pernah baca gitu kan. Yang ketawanya gede tersinggung. Ya sekarang cobalah berbagi perlengkapan ibadah. Gitu ya. Saya enggak terima yang layak pakai. Biasanya nyampah pada kalau layak pakai itu. Yang bisa kepakai 30%, 70%-nya tak buang itu biasanya. Malu-maluin lah nyumbang kayak begitu. Ya. Kasih yang terbaik, ya. Ya, nanti sampai rumah pulang pilih gosen aja ke sini. Ya, ibu-ibu ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan ibadahnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqnuti li rabbiki. Jadi kunut itu yang di ayat ini untuk perempuan-perempuan yang ingin seperti Maryam di ruangan ini dan lagi nonton streaming ini. Jangan cuma taat biasa, kelasnya harus kunut. Ketaatan yang disertai dengan kekhusyuan hati, dengan rasa. Ibu-ibu sekalian, saya mau nanya, saya udah ngingetin diri saya sendiri nih. Sejujurnya dalam 24 jam ibu-ibu nih, banyakan nyambungnya sama Allah atau putus hubungannya sama Allah? Sejujurnya. Pertanyaan kedua. Waktu lagi sholat, banyakan nyambungnya atau putusnya sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau di sholatnya saja sinyalnya enggak kuat, putus-putus gitu ya. Bagus kalau masih reconnecting. Yang ada tuh selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang udah kehilangan rasa dari sholatnya, saya perlu mengingatkan. Ya. Perlu mengingatkan. agar ketaatan ini berlanjut. Seorang penjaga kebun delima ditugaskanlah oleh si tuannya. Coba, karena kali ini tumben si majikan ini meninjau kebun delimanya, dia minta kepada si pegawainya, coba dong carikan untukku delima-delima yang manis-manis ini. Enggak sebanyak-banyak, 5 saja. Ternyata yang dibawakan oleh si pegawai ini dia kan enggak tahu. Beuh, asam sekali. Sepet sekali. Kenapa pahit begini? Maaf Tuan. Maaf, maaf. Kamu sudah berapa tahun kerja di sini? Masa enggak bisa membedakan sih mana delima yang manis, mana yang sepet? Dia diam. Maaf Tuan. Ternyata datanglah senior daripada tukang kebun ini yang memberitahukan, dan orang itu juga dihormati oleh pemilik kebun. Benar Tuhan, dia betul-betul pegawai yang tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang masam. Karena selama dia bekerja di kebun delima Tuhan, dia tidak pernah memakan satu pun butir delima Tuhan. Saking menjaganya dia, saking jujurnya. Kagetlah si pemilik ini. Dia enggak mau makan yang haram. Nih coba nih kehidupan sehari-hari nih, lihat nih. Padahal bisa saja dong ada delima yang busuk jatuh. Ya. Bisa saja kan? Dia tidak mau melakukan itu, sehingga sekian tahun dia bekerja di kebun delima ini tidak pernah tahu rasa delima di kebun ini. Karena dia menjaga perutnya dari yang haram. Ternyata saking kagumnya si pemilik kebun ini, dia bertanya kepada si pemuda ini, saya punya anak gadis perempuan. Menurut kamu saya carikan jodoh untuk anak perempuan saya yang bagaimana menurut kamu kriterianya? Dia jawab enggak ada perasaan apa-apa. Tuan, kalau orang Nasrani menikahkan anaknya, kalau orang Yahudi menikahkan anak itu karena hartanya. Kalau Nasrani menikahkan anak itu karena ketampanannya. Kalau orang Arab menikahkan anak itu karena keturunannya. Kalau untuk Tuan, saran saya carikan jodoh anak Tuhan, orang yang seperti Tuhan. Apa kata si majikan? Memang saya ingin mencarikan calon yang bertakwa, laki yang bertakwa buat anak saya. Tapi pertanyaan saya satu sama kamu, ada enggak pemuda yang lebih bertakwa dari kamu sekarang? Si pemuda itu diam dan dinikahkanlah. Gitu. Bukan lu anaknya. Tapi setidaknya begini. Setidaknya begini. Untuk urusan-urusan yang ketaatan itu didahulukan, yang ketakwaan didahulukan, itu memang gak ada sebab akibatnya. Susah untuk diterka. Tapi percayalah, orang yang memelihara keimanannya, orang-orang yang memelihara ketakwaannya, ketaatan kepada Allah, sampai ke tingkat kunut, wasjudi warka'i ma'arraki'in, sujudlah kamu yang banyak dan panjang, ruku'lah kamu dengan sebaik-baiknya ruku, bersama orang-orang yang ruku, sering bersama-sama, berjamaahlah gitu kira. Lakukan kebaikan bersama-sama dan bergaul bersama orang-orang yang ruku dan sujud. Maka akan ada keajaiban-keajaiban besar yang bisa kita dapatkan. Nah, ibu-ibu sekalian, sampai di sini saya ingin mengingatkan diri sendiri bahwa ayat yang sedang kita pelajari tentang Maryam dan Zakaria ini setidaknya memberikan resep-resep logika yang keluar dari teori sebab akibat. Karena kita enggak mungkin bisa mencapai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dibutuhkan adalah yakinlah pada Allah yang Maha berkehendak. Kalau mau lebih tinggi lagi, yakinlah pada teori kun fayakun. Teori yang apa tadi kriterianya? Cepat, tanpa sebab, pasti nikmat. Secepat apa? Kalau Allah bilang jadilah, kun itu berapa huruf? 2, kaf dan nun. Kalau Allah bilang kun, sebelum nun disebut sudah jadi. Nah pertanyaan saya, berapa jeda, berapa lama antara kaf sama nun itu? Kun, ada jeda gak? Sebelum nun kita sebutkan terjadi itu. Cepat gak? Dengan sebab enggak? Berdasarkan otak kita, tanpa sebab, tapi sebetulnya berdasarkan ilmunya Allah, ya, itu sudah sesuai dengan iradah, kehendak, dan sudah sesuai dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, memang siang ini, saya ingin tekankan dulu nilai tauhidnya ya. Nilai tauhidnya dari cerita-cerita. Saya khawatirnya ceritanya enggak berbekas gitu. Dan dari semua teori saya pikir yang saya bayangkan tadi di mobil, kayaknya tauhidnya deh. Ibu sekalian, ada orang soleh menasehati keponakannya yang soleh. Jadi begini, dikisahkan dia punya keponakan yang soleh. Di mana ada pengajian diikutin sama dia. Di mana ada kegiatan ketaatan, si keponakan ini pun ikut sama dia. Lalu satu hari dia nasihatilah kepada keponakan yang soleh karena dianggap sudah kuat menerima ilmu ini. Wahai ponakanku sayang, iya paman, jagalah selalu kebersamaanmu dengan Allah. Gitu pesannya, muraqabatullah. Si anak yang soleh ini, ponakan yang soleh menanya, gimana caranya paman? Nah lihat tuh. Kalau kurang ilmu, kurang serius biasanya gak balik nanya. Karena keponakan ini soleh, dan ingin sekali seperti yang disampaikan oleh si nasihat si paman yang baik itu. Kunut itu. Kalau orang ingin taat, itu menuntut ilmunya sungguh-sungguh. Seperti si ponakan, bagaimana paman caranya agar kamu bisa aku merasakan kebersamaan dengan Allah? Gimana caranya? Nah, ini pertanyaan penting. Ini juga saya baca, bagaimana agar kita bisa mendidik diri selalu dibersamai Allah dan selalu merasakan kebersamaan dengan Allah. Karena dengan begini, kalau sinyal kuat itu banyak keajaiban. Mau transfer nih, kalau gak ada sinyal gimana? Bisa gak? Gak bisa. Makanya saya tadi tanya, kita sama Allah ini banyak terhubungnya atau banyak terputusnya? Padahal sumber semua rahmat dan kebaikan itu dari siapa? Dari Allah. Apalagi kalau kita berhasil mendidik anak kita, walaupun tidak mudah ya. Aduh, didik pasangan sendiri capek gitu. Anak-anak juga kadang-kadang ikut semua logikanya, tergantung sekolahannya, karena banyakkan didikan ke sekolahan ketimbang didikan orang tua. Ini perang nih selalu. Bagaimana paman agar aku bisa selalu merasakan kebersamaan dengan Allah? Karena ini anak kecil, maka si paman kasih 3 tips. Setiap kamu pakai baju, dan setiap kamu buka baju, katakan 3 ini sama dirimu. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihat aku, Allah menjadi saksi atas diriku. Pertama apa? Allah ma'i bersamaku, Allah nadhiri, Allah melihat aku, Allah syahidi. Menjadi saksi atas diri. si ponakan yang sungguh-sungguh ingin berbuat taat ini, itu dilakukannya selalu. Dan ternyata dia bertanya lagi, gimana lagi paman caranya supaya aku bisa merasakan kebersamaan dengan Allah? Sebelum kamu tidur, pas kamu bangun tidur, sebelum kamu keluar rumah, ketika kamu juga masuk satu tempat, katakan itu dulu sama dirimu. Ada semacam setting komitmen di dalam jiwanya. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah nadhiri, Allah melihat aku. Allah syahidi, Allah menjadi saksi atas semua yang kulakukan. Karena itu berulang-ulang dan pendidikan itu memang harus berulang-ulang, maka sikap mental itu mendarah daging di dalam jiwa anak ini. Nah, jelas nih ya. Dari cerita anak muda tadi penjaga kebun delima, lihat, ini yang disebut dengan Zawajul Mubarak. Ceritanya itu yang saya bacakan tadi ini, saya baca tentang pernikahan yang diberkahi yang melahirkan Al-Mubarak, seorang ulama besar yang bernama Ibnul Mubarak. Anak soleh yang menjadi ulama besar Al-Mubarak ini lahir dari pernikahan yang diberkahi antara pemilik kebun delima dengan penjaga kebun delima itu. Dan lahirlah ulama besar Ibnul Mubarak. Nanti gitu ya, cariin jodoh buat anak ya. Supaya lahir keturunan yang mulia. Tetapi jangan tunggu nanti. Bisa kita mulai dari sekarang dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak tobat, dan bikin komitmen ingin menjadi uknuti. Ingin menjadi pribadi yang taatnya berkesinambungan dibarengi dengan daya rasa yang kuat dan dipondasikan dengan keyakinan yang hebat. Apa itu? Allah bersamaku. Allah melihat aku. Allah menjadi saksi atas diri. Ini kalau terus berulang-ulang ada di dalam hati, kita kira hubungan kita dengan Allah kuat gak setelah itu? Kuat. Sinyalnya kuat gak? Gampang nanti malaikat. Malaikat ini mendapatkan infrastruktur kuat untuk bisa masuk ke kita. Sementara orang yang kurang membangun hubungan dengan Allah, jin terus yang masuk sama dirinya. Iya. Rezekinya susah. Jodohnya susah. Karena mungkin ada yang salah dari keturunannya. Sehingga korin-korin piaraan kakek neneknya bisa jadi nempel sama si cucu. Cucunya tidak dididik tauhid pula. Sehingga setiap ada orang mendekat, kayaknya muka si perempuan ini sering berubah. Kadang kayak harimau, kadang kayak kera, kayak yang kadang manusia. Itu udah per menit perubahan itu bisa terjadi. Dan korin dari turunan itu muncul. Ya, ini akibat kemusyrikan. Dan anak tidak dibentengi dengan tauhid pula. Jadi jin ini sering muncul menjadi wajah bagi si anak, si cucu. Dan ini banyak. Kalau masih memelihara kemusyrikan biasanya. Susah, rezeki juga susah. Baru mau kontrak, putus lagi, gak jadi lagi. Ada aja halangannya. Bisnisnya itu. Karena banyak kemungkaran yang dia lakukan. Ya percaya gak percaya, yang gini-ginian ini ada. Ya orang-orang yang peka kadang-kadang duduk 5 menit ngeliat wajah orang ini, 5 menit bisa berubah jadi 5 wajah. Wajah asli, kemudian wajah harimau, wajah asli, kemudian wajah kera, wajah asli. Sebaliknya kalau kamu orang saleh dan saleha, memperbanyak ketaatan, malaikat justru memberikan banyak informasi. Jadi infrastruktur malaikat yang diperintahkan Allah untuk memberikan rahmat kepada kita, kan malaikat rahmat ini tak terbatas jumlahnya. datang kepada manusia. Cuma ada orang yang bahkan malaikat rahmat pun susah nolong dia. Karena dia sering terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya adalah, coba dia tanya sama diri sendiri. Sama Allah sering banyak putusnya atau nyambungnya? Dalam kayak gini gak usah kegeeran, insya Allah nyambung terus ya, kayak gini biasanya lewat. Kalau ada pertanyaan begitu harus objektif. Ya, harus objektif, lihat. Makanya saya tanya, sholatnya dulu deh kalau begitu. Sholatmu dari takbiratul ihram sampai salam, banyak putusnya atau nyambungnya? Kalau nyambung, sinyalnya kuat atau lemah? Sok kuat lagi gitu kan tadi. Mungkin karena gak ada ilmunya, ngerasa dirinya udah nyambung, ngerasa dirinya udah kuat karena gak ada ilmunya. Kalau orang-orang soleh biasanya diajak begini, enggak merasa kuat. Kalau orang itu ada ilmunya pasti merasa lemah. Dan pasti diberi istighfar kalau diingatkan begini. Ya. Oh iya juga ya. Gitu. Ya lihat aja zikirnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, terkait dengan materi tentang Maryam dan Zakaria, sebetulnya yang sedang diuji di sini adalah logika kita. Yakin enggak dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa sebab? Pertanyaan kedua, kalau betul-betul yakin, berani enggak melakukan perintah tanpa harus sesuai dengan logika? Berani enggak gitu? Nah, saya mau tanya dulu, ini sekarang nih pada kegeeran semua nih. Saya tanya, Syekh Sya'rawi datangi oleh seorang murid, "Tuan Guru, saya mau tahu dong, saya ini sebetulnya pecinta dunia atau pencari akhirat? Tolong beritahu saya. Saya mau tahu apakah saya ini pecinta dunia atau pencari akhirat." Baik. Saya tanya sama kamu sekarang, kamu lebih senang mana? Orang datang bawa harta, bawa uang, bawa dia buat kamu? Atau lebih senang kalau ada orang minta pertolongan dan minta sedekah dari harta kamu? Mana yang paling membahagiakan kamu? Karena dari tadi kegeeran terus, saya kasih pertanyaan langsung deh sekarang. Sejujurnya, kamu yang mana gak usah dijawab. Kalau kamu merasa lebih berbahagia kalau ada orang datang uang buat kamu, kasih hadiah buat kamu, dibanding kalau nanti ada orang minta sedekah buat kamu, minta bantuan berobat dari kamu, kamu lebih suka yang pertama, berarti kamu pecinta dunia. Itu sudah valid, sudah. Udah, itu enggak ada debat. Itu akut, sudah kamu pecinta dunia. Tapi, jika kamu sekarang ingin menjadi pencari akhirat, dan ingin bertobat jadi pecinta dunia, dan ingin berjuang keras, maka mulai hari ini harus belajar. Allah bersamaku, Allah melihat aku, Allah menjadi saksi atas aku. Sekarang aku ingin berbuat karena Allah. Kalau Allah hendak membalas secepat kun fayakun, tanpa sebab seperti yang saya bikin capek diri saya sendiri, dan ujungnya pasti nikmat. Maka mulai hari ini, saya ingin kalau ada orang yang meminta bantuan kepada saya ingin merasa lebih bahagia. Dan saya akan mencoba untuk memenuhinya semampu saya. Dan saya yakin Allah pasti balas kalau saya lakukan itu karena Allah, secepat, sehebat kun. Berani begitu? Ya, latihan dulu deh. Latihan dari mana? Dari perangkat ibadah dulu deh. Saran saya, nanti berikan mukenahmu yang paling kamu sayang dan udah lama gak kamu pakai. Sebelum mukenah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, bahwa kamu adalah pecinta dunia. Mau gak belajar begitu? Ustadz, boleh gak kalau saya ngasihnya ke adik saya? Boleh, boleh, boleh, boleh. Gak harus dibawa ke sini. Ustadz, boleh gak kalau saya ngasihnya ke guru ngaji saya? Boleh, boleh, boleh, boleh. Gak harus ke sini. Ini latihanmu kepada Allah. Ustadz, boleh gak kalau saya ngasihnya ke pembantu saya? Oh, itu lebih bagus lagi. Bagus lagi kalau berani kasihmu kena mewah buat pembantu perempuanmu. Bagus, kasih, kasih. Supaya dia bisa berjalan tarawih sama kamu nanti Lebaran atau Ramadan. Sama seperti kamu bahagianya. Dan kamu boleh kasih tahu dia harganya. Mbak, kamu tahu gak aku belikan kamu ini buat kamu nih? Boleh, boleh. Asal kamu gak riak ya. Gak berubah. Untuk ngukur. Kita yang selama ini sholat dengan mukena bagus itu sebetulnya pecinta dunia atau pencari akhirat? Coba deh. Berani gak kira-kira, Bu? Kayaknya belum berani nih. Berani gak? Berani gak, Bu? Mau gak kun fayakun? Nah, otak pelitnya pasti muncul lagi nanti dari sini. Di ruangan ini dia berani. Nanti baru selangkah keluar. Kambuh lagi. Penyakit pecinta dunia. Makanya sebelum ngasih bilang, Allah melihat, Allah bersama aku. Allah melihat aku. Allah menjadi gitu. Ini sebetulnya ilmunya udah detail banget sebetulnya. Ya, ibarat pelajaran TK ini TK banget ya, sudah sampai ke tingkat implementasi. Betul gak, Bu? Insya Allah nanti keajaiban-keajaiban yang ada pada kisah Maryam, logika-logika kun fayakun itu kan berubah loh hidup ini. Ya. Ini bilang sama suami. Ternyata ada rahasia bagaimana merubah rumah tangga. Sebetulnya udah nanti di majelis saya aja deh kalau gitu. Karena ini materi buat suami. Disampaikan buat laki. Salah satu merubah situasi rumah tangga dari panas menjadi dingin, suami itu harus sering sholat jamaah di masjid, anak laki-laki sholat di masjid, tapi sholat sunnah rawatibnya di rumah. Rumah tangga yang tadinya berat, rumah tangga yang tadinya susah, ada banyak persoalan dengan izin Allah, kun fayakun. Wah, kalau ini saya laksanakan Ustadz, karena terkait sama suami. Kalau mukena tadi kayaknya berat. Karena terkait diri saya. Ya, palingnya suami dengan anak-anak, bininya belum bisa ditolong juga kalau gak berani. Untuk menjadi perempuan yang salehah. Jadi setidaknya hari ini ada dua pelajaran penting. Satu, dari kasus istri Nuh dan istri Lut, jadilah istri yang taat, yang salehah. Ya, ini pelajaran dari istri Nuh dan istri Lut. Dari kasus Maryam dan Zakaria, kita ini sukses belajar tadabbur kalau kita mau meyakini, enggak harus bergantung pada logika kita. dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Semua peristiwa-peristiwa itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua benar adanya. Dan ilmu yang Allah tuliskan di sini yang diinformasikan secara gaib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada referensinya, tidak ada bukunya, dan orang masa lalu pun tidak pernah tahu ini. Karena tidak tertuang di kitab-kitab suci bahkan masa lalu. Maknanya apa? Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan informasi gaib yang sangat istimewa dan Allah langsung yang memilihkan banyak peristiwa-peristiwa gaib hebat masa lalu, tetapi Allah pilihkan angle-nya yang paling sesuai untuk kita. Ini sungguh ilmu yang sangat mahal. Anda ini seumur hidup kita diceritakan tentang peristiwa masa lalu, mungkin umur kita sudah habis, keburu meninggal, cerita gaib masa lalu belum habis. Tapi ketika Allah pilihkan, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, berita gaib ini ku sampaikan kepadamu wahai Muhammad tidak tercatat dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, dalam kisah-kisah masa lalu. Dan ini kupilihkan buat kamu agar kau sampaikan kepada umatmu, umatmu yang beruntung, yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa gaib ini. Tentang Imran dan Hannah. Tentang Walighah istrinya Nuh. Wari'ah istrinya Nuh, Walighah istrinya Lut. Tentang Imran dan Hannah. Tentang Zakaria dan istrinya. Tentang Maryam dan putranya. Semua kisah-kisah gaib ini adalah kisah istimewa yang aku pilihkan khusus buat kamu wahai Muhammad. Bahkan kisah perebutan siapa akan menjadi bapak asuh Maryam pun kamu tidak hadir saat itu. Dan tidak tercatat peristiwa itu dalam kitab sejarah manapun. Dan jika umatmu yang hari ini sedang mentadaburi ayat ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ilmunya, maka dia akan mendapatkan kehebatan. Kun fayakun. Itu. Ada waktu 5 menit, 6 menit ke depan kalau mau bertanya. Yang menulis saya dahulukan. Apa yang Ustadz Jam sampaikan tadi tentang kesalehan diri selalu diawasi Allah. Bagaimana dengan sejarah Abdul Qadir Jilani? Oh, dia menurut Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Qutbul Awliya. Ada banyak wali pada masanya, bisa dikatakan dialah wali tertinggi pada masanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang Quraisy, konon keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang saleh, yang ilmunya sangat luar biasa, dan secara fikih pengikut mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau Hambali, dan banyak pengikutnya. Nah, hanya saja belakangan adalah tarekat Qadiriyah namanya. Ya, yang juga macam-macam. Ada yang lurus, ada pula yang menyimpang. Gitu ya. Nah, ini semua kembali kepada kita. Yang jelas, kalau ingin menjadi pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jilani, pastinya beliau adalah pecinta sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, maka semua yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah akidah yang lurus dan syariat yang lurus dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata kuncinya, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut orang-orang yang saleh. Dan banyak berdoa seperti doa ke Zakaria. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salih. Ini tingkat tertinggi. Itu yang terjadi pada Isa kan. Salah satu sifat Isa yang paling tinggi adalah sebelum Maryam melahirkan Isa al-Masih, maka ini perintah ini turun. Ya Maryam, uknuti li rabbiki wasjudi warka. Ini waktu lagi hamil ini. Karena ini sangat dibutuhkan sebagai persiapan nanti melahirkan Isa yang susah. Dan apa kata manusia setelah punya anak. Persiapan mentalnya. Ini ayat ini. Ya Maryam uknuti li rabbiki warka'i wasjudi warka'i ma'arraki'in. Ini ketika lagi hamil. Supaya kuat menghadapi situasi nanti. Saat melahirkan dan pasca kelahiran Isa al-Masih. Ada lagi? Silakan. Iya, ini sholat dulu kaitannya dengan sholat. Warka ini keringankan jamaahnya. Yang lain? Iya, langsung. Yang keras, mic mana? Cepat. Kalau ada yang nulis, silakan. Ya, ini ada mic juga di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali dengan pernyataan Ustadz bahwa kami adalah generasi yang diracuni oleh liberal dan sekuler sehingga mengecewakan akal pikiran. Yeah. Nah, yang saya sangat tertarik dalam bahasan hari ini adalah mengenai halal dan haram, Ustadz. Yeah. Dalam kehidupan saat ini, kami sering menghadapi bahwa bingung ini sebenarnya halal atau haram. Padahal hadisnya menyatakan bahwa yang halal dan haram itu jelas. Contohnya salah satunya misalnya, kalau berkarir di bank, okay, itu riba. Tapi kalau misalnya berkarir di kantor yang katakanlah ada pergantian kepemilikan, kemudian pemilik baru menghalalkan segala cara, yeah, saya digaji dari situ. Yeah. Kalau saya melakukan pembenaran bahwa yang penting saya jujur-jujur aja kok, tapi dalam hati kecil ada pikiran bahwa saya digaji dari situ. Baik. Itu halal dan haramnya juga membingungkan. Satu, saran saya satu, jadilah orang yang menyatakan yang benar dan jangan jadi orang yang membenarkan kenyataan. Ya. Prinsip berpikir pertama. Jadilah orang yang selalu menyatakan yang benar. Jangan selalu membenarkan. Nah, di dunia kerja, apalagi terkait perut, kebanyakan orang membenar-benarkan. Habis nyatanya gini, faktanya begini, kalau gak gini nanti gue makan apa? Ya makan nasi. Emang orang bongkok tirunya gimana? Merem lah. Nah, kamu kawin sekarang, nanti kamu kasih makan apa anak orang? Ya makan nasi lah mah, gitu. Terlalu rumit. Selalulah nyatakan yang, jangan selalu. Nomor satu. Kalau dari pertanyaan tadi kan jelas innal halala bayyinun. Yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga sudah. Wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sekarang Anda pada posisi yang ketiga nih kebanyakan. Di antara halal dan haram ini ada yang namanya mushtabihat. Syubhat. Mayoritas manusia tidak faham ini. Karenanya tips dari Rasulullah SAW, kalau kamu sedang berada dalam posisi ini, ya, lihat apa lanjutan hadisnya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang sudah masuk ke wilayah syubhat berarti sudah pada posisi haram. Jadi kalau kamu sedang posisi ragu nih, pikiran saya masih mengganjal. Hati sih ingin bekerja yang benar, ya gimana ya? Maunya minum yang benar, tapi di depan mata ada minuman haram. Masa membenarkan perasaan meminum yang haram, gitu kan? Berarti posisi kamu saat itu sedang pada posisi haram. Lalu bagaimana kalau ini anunya ya? Kesimpulannya kamu sedang pada posisi haram. Solusinya gimana Ustaz? Famanittaqash syubhat. faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang keluar dari wilayah syubhat, keluar dari lingkaran syubhat, gitu ya. Bagaimana cara keluarnya Ustaz? Kan gitu. Sebelum saya jawab bagaimana cara keluar, positioning solusinya. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini logika berpikir. Makanya sering baca hadis, anak-anak tuh harus ngafal hadis. Supaya logikanya terbentuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dulu kami itu diajarkan untuk menghafal man jada wajada, man saro ala darbi wasala, wala ta'kuli summa ittikalan, wala tashrabi summa ittikalan alama inda kamina tiryaki, dan seterusnya. Kami disuruh berteriak walaupun gak paham. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Barang siapa yang berjalan di atas trekkingnya pasti sampai ke tujuannya. Janganlah minum racun mentang-mentang sudah punya penangkalnya. Itu semua kan logika. Kita disuruh hafal tuh. Ada ratusan. Yang anak kita miskin. Belajar usul fikih penuh dengan kaidah-kaidah seperti ini. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, kata Rasulullah SAW. Hadis itu harus dihafal. Tinggalkanlah apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau sudah pada posisi, syubhatnya sudah tinggalin. Faman waqa'a fi syubhat faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, barang siapa yang sudah keluar dari perkara syubhat, berarti dia sedang menjaga kehormatan agamanya dan gengsi dirinya. Jadi orang-orang yang enggak berani keluar dari lingkaran syubhat, berarti dia sedang berkubang dalam lumpur kehinaan, lumpur kerendahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan perkara haram karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang halal yang banyak. Gara-gara enggak mau makan satu daging kambing atau ongkos satu kambing, dia dapat apa tadi? Enggak mau makan yang haram akibat satu ekor, dia mendapatkan banyak yang halal. Pembebasan dari perbudakan dan dapat kambing yang, lalu jadi majikan yang terhormat, punya pegawai lagi setelah itu. Gitu ya? Nah memang gitu aja kok repot. Itu biasanya dimiliki oleh orang yang punya keyakinan tadi itu. Kun! Tenang, memang ya butuh waktu lah. Butuh waktu lah. Ustadz nih aneh-aneh aja, ngapain sih beli-beli akal, udah gak mungkin lah di sini nih, mahal. Udahlah kita pindah aja kemana kayak gitu. Jangan gitu dong cara berpikir. Kalau bisa doain gue bisa beli tuh yang di Sudirman situ. Dengan doa ibu-ibu semua sampai dong bisa beli akal. Ya insya Allah ada kelebihan dikit, kita bisa renovasi lah gitu dikit-dikit nanti. Baru dari sini kita beli tower lagi nanti di Sudirman. Itu semua tergantung. Awalnya mustahil, mau nyewa di sini aja gak sanggup. 1 miliar, hah? Mau bayar pakai apa, guru ngajinya aja gak ada gajinya. 5 tahun, tapi dengan izin. Sudah, bismillah. Ya Bu ya, mantap? Mantap. Oke. Karena sudah mantap waktunya. Masih banyak pertama yang panjang-panjang, ya mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari sahabat tercantik, terhormat, terdebes. Ini happy milad ya. Ya sudah. Ibu-ibu mohon maaf tidak bisa kita jawab semuanya ya. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu. Saya tunggu gosennya. Kalau diantar langsung jauh lebih baik. Bisa mukena saja, bisa jilbab saja. Hah? Maksimal minggu depan, tapi karena besok saya mau berangkat, mudah-mudahan dan bisa saya bawa. Ya. Kalau sampai minggu depan masih bisa. Ya. Besok sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.